titip salam kangge ka urang Bekasi, ka urang Cikarang, ka urang Karawang, ka urang Bogor, ka urang Sukabumi, ka urang Cianjur, tehilap ka urang Pangandaran, kumsa Jawa Barat nyanggakeun laguna titip salam. Titip salam kehiliwir angin peting, mun isuk anjeun rek masih teli, kuring wani mesat gobang munteka sebabeja yeken panutan kuring deuh-deuh angin sing bisa nerang kenana sebab kurip tewasa wakca balaka mi HP anjeun ulah rek midang da najan diliput kabingung ulah bejake angin junggera bejake ayeuna kuring geus rasa ke bongan kadede papi amo disaput ku mega hide hate melang panutan mas lukma lila ninggal ke di harepe ngalangkang jalan sorangan muôn tơ mù la nghe ra cơ cu đơn đơn salam ka angin padim yakti sakali deui duh panuta sing inget den indra kadiri kapayun cenamang lukma ketip salam kerepanutan ete oh ade bisi kaang sona kade bilih kaang sona isuk anjeun rek bali masin tali kuring wani mesat gobang munteka sang sebabeja ieu keur panutan kuring